Mas, ayuku iki gawe kowe. Awakku gawe kowe. Aku kerja gawe kowe. Tapi kenapa? Kenapa? Kenapa, Mas? Nemu kamu wis tak sobek-sobek.